Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, di antara sabda Nabi alaihi salatu wassalam adalah sabda beliau, inna minan nasi nasan mafatih lil khair maghaliq lil syarr wa inna minan nasi nasan mafatih lil syarr maghaliq lil khair fatuba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khair wa wailun liman ja'alahu Allahu miftahan lil syarr atau kama qala ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya di antara manusia ada yang Allah jadikan dia sebagai pembuka kebaikan, kunci yang membukakan kebaikan dan menutup kejelekan. Dan di antara manusia ada yang sebaliknya, dia adalah pembuka kejelekan-kejelekan dan menutup kebaikan-kebaikan. Maka sungguh beruntung orang yang Allah jadikan sebagai miftahanil khair, kunci yang membuka kebaikan dan menutup kejelekan. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah, hadis ini adalah dorongan bagi kita semuanya untuk berbuat, untuk menjadi sebab kebaikan, terlebih di tempat yang di situ kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala memiliki sebuah markas untuk mentarbiyah anak-anak ahlu sunnati wal jamaah. Ada markas yang di situ kita berkumpul untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, menegakkan salawatul khams dan juga amaliyah yang lain. Maka beruntung ketika Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai miftahanil khair, kunci yang membuka kebaikan-kebaikan. Iya. Yeah. Maka mari kita berdoa kepada Allah, yakni masing-masing kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjadikan kita sebagai miftahanil khair, kunci yang membuka kebaikan, sebab kebaikan, dan kunci yang menutup kejelekan. Betapa banyak yang bisa dilakukan oleh seorang muslim untuk sebuah amaliyah seperti markas dakwah yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Famatsalan misalnya, dengan kita berta'awun, membantu apa yang kita mampu, berupa ucapan atau berupa perbuatan, menjadi sebab kebaikan bagi ahli sunnati wal jamaah, sebab kebaikan bagi kaum muslimin, sebab kebaikan bagi tulabul ilmi. Kita mendapatkan misalnya ada satu anak malas untuk belajar, kita dekati, kita ajak dia, kita beri semangat. Ternyata dengan satu kalimat yang kita ucapkan menjadikan anak ini memiliki semangat yang besar, menjadi seorang yang berbuat banyak. Maka dengan ucapan kita ini kita telah membuka kebaikan untuk anak ini dan bahkan mungkin untuk kaum muslimin. Al-Imamul Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan tentang sebab kenapa beliau menulis kitab Sahihul Bukhari yang beliau tulis kurang lebih 15 tahun. Di antara yang beliau sebutkan sebagai sebab kenapa beliau menulis Sahihul Bukhari adalah karena salah seorang dari guru beliau menyampaikan kepada murid-muridnya, seandainya di antara kalian ada yang mengumpulkan secara khusus hadis-hadis yang sahih. Anjuran, ajakan, dorongan dari seorang guru. Ternyata dengan itu menjadi sebab dilakukan sebuah amalan yang besar. Al-Bukhari rahimahullah menulis kitab tersebut. Mengumpulkan hadis-hadis yang sahih 15 tahun kurang lebih. Dan Allah jadikan kitab ini makbulan indal muslimin. Diterima di kalangan kaum muslimin. Dan disepakati kesahihannya. Wahuwa as-sahu al-kutub ba'da kitabillahi jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ikhwati rahiman rahimakumullah. Jangan kita meremehkan perbuatan walaupun hanya sedikit. Jangan kita meremehkan perbuatan walaupun hanya sekedar ucapan. Kita ajak barangkali tetangga di sekitar kita, kita ajak untuk duduk bermajelis ilmu dengan penuh hikmah, menjadi sebab kebaikan, bukan hanya bagi orang tadi, menjadi kebaikan bagi kaum muslimin secara umum. Dan berhati-hatilah dari perbuatan, ucapan yang justru menjadi sebab kejelekan. Ucapan, perbuatan yang justru menjadi sebab kejelekan. Di antaranya misalnya, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, tidak baiknya kita dan tidak hikmahnya kita ketika berdakwah, bersikap kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Tidak menebarkan salam, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, membuat permasalahan yang justru ini menjadi masalah bagi dia, kemudian menjadi masalah bagi dakwah dan masalah bagi ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, mari kita mohon kepada Allah, berusaha untuk kita berbuat dan menjadi orang-orang yang berusaha membuka kebaikan. Sebuah kejadian yang mungkin tidak pernah kita lupakan, yaitu perang Khandaq. Perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah perang yang besar. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan berita tentang datangnya pasukan Ahzab, yakni orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy dan semua orang Arab, bahkan orang-orang munafikun bersepakat, bersekutu untuk memerangi Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam kemudian berkumpul dengan para sahabat. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi pasukan Ahzab? Dan di dalam musyawarah tersebut ada sebuah usulan yang sederhana. Usulan berupa ucapan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ya Rasulullah, seandainya kita membuat parit, seandainya kita membuat khandak sebagai benteng antara kita dan musuh-musuh Allah jalla wa ala. Barangkali dengan itu Allah memberikan kemenangan kepada kita. Fa subhanallah, usulan dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu menjadi sebab sebuah amalan yang besar, digalinya khandak. Para sahabat beramal, bekerja, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam turun tangan di dalam menggali khandak dan menjadi sebab kemenangan kaum muslimin. Asalnya adalah ucapan, usulan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Demikian wallahu taala alam bisawab. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, semoga Allah jalla wa ala memudahkan kita untuk bertawun. Semoga Allah jalla wa ala memudahkan kita untuk berbuat menjadi sebab kebaikan dengan lisan kita, menjadi sebab kebaikan dengan perbuatan kita, dan juga dengan doa-doa kita biidznillahi azza wa jal. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada majelis yang singkat ini. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada antum semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.